Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab fi at-ta'lif, metode tariqah atau jalan Syekhul Islam Ibn Taimi, Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam ta'lif, menulis kitab. Dan kita masih pada pembahasan manhaj beliau di dalam kitab Salasatil Usul, di mana kita menyaksikan di antara manhaj beliau, tariqah beliau, dan ini adalah tariqah para ulama, tidaklah mereka menulis, tidaklah mereka menyampaikan kecuali sesuatu yang memang umat ini ya sangat hajat kepadanya, menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, bukan menyampaikan sesuatu yang tidak difahami, yang tidak dibutuhkan. Dan ini diantara tidak hikmahnya sebagian duat di dalam mereka menyampaikan ilmu. Mereka menyampaikan ilmu ya dalam keadaan ilmu itu mungkin tidak bisa difahami karena belum saatnya untuk didengar. Ilmu itu disampaikan ya tidak dengan tadarruj, tidak dengan apa namanya bertahap. Artinya harus melalui tahapan-tahapan yang mereka faham, yang mereka membutuhkan. Ya. Ini diantara metode para ulama di dalam mereka menulis, di dalam mereka menyampaikan ilmu. Mereka menyampaikan ilmu yang dibutuhkan oleh umat, yang sesuai dengan apa yang mereka fahami. Ya. Tadarruj, bertahap dari yang aham, yang paling penting, kemudian kepada perkara yang penting berikutnya. Iya. Dan ini kita sangat rasakan pada kitab ini, Salasatil Usul. Maudhu'ul kitab, tema dari kitab ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh jami'an nas, semua manusia. Bukan hanya orang-orang umum, amatun nas, bahkan thalabatul ilmi sangat perlu untuk terus memurojaah, mempelajari tiga perkara ini. Dan sudah kita dengarkan bersama ya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang pentingnya tiga perkara ini. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara manhaj yang juga sangat tampak pada taklif tulisan-tulisan beliau di samping tadi yang pertama, yang kedua adalah sejak kita membaca kitab Tauhid, termasuk juga sekarang Salasatil Usul, ya, yang beliau sampaikan adalah adillah, dalil, ayat, wa al-ahadis dan hadis, sehingga tulisan-tulisan beliau menjadi tinggi, karena memang Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sesuatu yang sangat tinggi, wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Naam. Dan kita sejak kemarin ya membaca, beliau menyebutkan masalah, kemudian beliau mengatakan wa dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala. Menyebutkan masalah yang lain, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, dan seterusnya. Ini di antara manhaj yang sangat tampak pada mu'allafat, tulisan-tulisan beliau, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk kepada al-aslusani, ya, pokok yang kedua yang diterangkan di dalam kitab Salasatil Usul. Suma qala rahimahullah, beliau berkata rahimahullah, al-aslusani, pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil, tidak dengan taklid. Diawali dengan ucapan ini, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil. Ini nasihat kepada kita semuanya, bahwasanya di dalam kita beragama hendaknya berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, menilai kebenaran itu dengan Alkitab was sunnah, dengan dalil, bil adillah, bukan dengan adat istiadat, bukan dengan apa kata nenek moyang, bukan apa namanya hawa nafsu, ya. Yang sedang dibicarakan adalah agama, dan agama jelas sumbernya Al-Quran was sunnah. Maka ketika kita mengatakan sesuatu dalam agama, atau kita mengamalkan sesuatu dalam agama, kemudian ada koreksi, akhi, apa yang antum ucapkan menyelisihi Al-Quran was sunnah, itu bukan dari agama ini. Maka kewajiban saya adalah jazakallah khairan. Ya. Mana dalilnya? Kalau ucapan saya ini tidak seharusnya seperti itu. Ucapan saya ini ya tidak diajarkan. Naam. Dalil menyelisihi apa yang kita ucapkan. Dalil menyelisihi apa yang kita yakini. Dalil menyelisihi apa yang kita amalkan. Padahal itu semuanya kita yakini sebagai agama. Maka kewajiban kita adalah meninggalkannya dan berpegang dengan dalil. Demikian maksud dari ucapan beliau, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalil, bukan taklid al-a'ma, ya, bukan dengan hawa nafsu, dan seterusnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna Islam. Ma huwa al-Islam, apa itu Islam? Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Subhanallah, ini penjelasan para ulama tentang apa itu Islam. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillah bitauhid, seorang menundukkan dirinya untuk Allah dengan mentauhidkannya. Itulah Islam. Seorang tunduk berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mengesakan Allah dalam ibadah, berdoa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, semua jenis ibadah untuk Allah. Itulah Islam. Al-istislamu lillah bitauhid. Ya. Naam. Dari kalimat aslama, yuslimu, ya. Aslama menyerahkan diri. Yuslimu, islaman. Maka orang yang beragama Islam seharusnya dia menyerahkan dirinya, menundukkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dengan mentauhidkannya. Naam. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya ilah. Ilahul haq, hanya Allah Jalla wa'ala. Dalilnya jelas, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dakwah semua para nabi dan rasul, mereka mengatakan kepada kaumnya, qulu la ilaha illallah. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam dari awal beliau berdakwah Sampai wafatnya beliau, beliau mengajak manusia untuk mengucapkan ini, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah dengan lisan kalian dan yakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah, kecuali Allah. Berarti yang beliau dakwakan ya ini, inilah Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bittauhid. Naam. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, setelah seorang masuk ke dalam agama Islam ini dengan meyakini Allah adalah satu-satunya ilah, maka dia juga punya kewajiban untuk tunduk kepada syariat Allah. Apa yang Allah perintahkan, dia pegang teguh, pegang baik-baik. Apa yang dilarang, dia tinggalkan. Maka berikutnya, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian seorang ya selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Mereka tidak berlama-lama, ketika datang perintah mereka kerjakan, datang larangan mereka tinggalkan. Karena itulah hakikatul Islam, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Ketika perang Khaybar, para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, mereka sedang ya memasak daging khimar, daging keledai. Mereka sembelih daging keledai, mereka kuliti, mereka cincang-cincang, mereka kasih bumbu, mereka masukkan ke dalam kuali, mereka nyalakan api, api mendidih, tinggal menunggu matang dan tinggal memakan saja. Saat itu belum diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Himar, keledai itu belum diharamkan. Di saat mereka sedang menanti makanan yang sedang mereka masak, tiba-tiba datang seruan dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan luhum al-humur al-ahliyah. Allah telah mengharamkan daging himar, keledai ini. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in segera menuangkan, membuang isi-isi kuali-kuali mereka. Karena memang itu sesuatu yang sudah diharamkan. Demikian pula ketika dulu khamr diharamkan, tampak ketaatan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian tidak cukup dengan itu, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan Islam itu adalah seorang berlepas diri dari kesyirikan. Dia harus berlepas diri dari semua jenis kesyirikan, wa ahlihi dan ahlus syirik. Dalilnya firman Allah Jalla wa ala, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidun ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Hadhi minal adillah. Jadi Islam adalah ini, hakikatul Islam, hakikat Islam adalah ini, al-istislamu lillahi bitauhid, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan semuanya dengan dalil. Dalla al-Qur'anu was-sunnatu ala anna hadha huwal Islam. Inilah Islam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau mengatakan wa huwa salasu maratib, dan agama Islam ini ada tiga martabat, tiga derajat. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan masing-masing martabat, masing-masing derajat memiliki mana? Memiliki rukun-rukunnya. Adapun martabat Islam, rukun-rukunnya adalah syahadatain, as-salah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj. Adapun martabatul iman, rukun-rukunnya adalah al-iman billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir, kemudian al-iman bil qadar. Adapun ihsan, ruknun wahid, satu buah rukun. Naam. Tsumma dzakara arkanal Islam al-khamsah, kemudian beliau menjelaskan rukun Islam yang lima. Wa arkanul iman as-sittah, kemudian beliau menyebutkan rukun iman yang enam. Wa ar-ruknul wahid lil ihsan, kemudian menyebutkan tentang pengertian ihsan dan rukunnya yang berjumlah satu. Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Wa dhakarul adillah ala dhalik. Kemudian di dalam kitab salah satu usul, beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Dalilus syahadah, dalilus salah, dalilus zakah, dalilnya siam, dalilnya haji. Ya. Kemudian iman kepada Allah dan seterusnya. Dan beliau menyebutkan dalil hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya memang beliau rahimahullah betul-betul memberikan nasihat kepada manusia agar di dalam beribadah itu, di dalam beragama itu betul-betul berpegang dengan adillah, dengan dalil. Naam. Wabillahi taufiq. Makanya beliau awali dengan ucapan beliau, al-aslus tsani, pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini secara mujmal ya tentang penjelasan al-aslu as-sani, pokok yang kedua. Kemudian pokok yang ketiga ya, di dalam kitab salah satu usul bismillah. Summa qala rahimahullah. Kemudian berkata rahimahullah, al-aslu salis, pokok yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bagi seorang muslim membicarakan nabi alaihi salatu wassalam adalah pembicaraan yang menjadikan hati itu penuh dengan kebahagiaan, karena yang sedang dia bicarakan adalah sosok yang Allah sangat cintai. Fahuwa khaliluh, beliau adalah kekasih Allah Jalla wa'ala, sosok yang memiliki kesempurnaan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang sangat agung, sosok yang penuh dengan pengorbanan, perjuangan di dalam membela agama yang mulia ini, sosok yang telah mendakwahkan manusia agar mengenal Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya, dan sosok yang telah memperjuangkan agar manusia mengenal agama Islam ini bil adillah, dengan adillah. Maka ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya, beliau rahimahullah juga memberikan bagian yang cukup panjang di dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan mujmal, dengan global ya. Namun mencakup banyak hal yang dibutuhkan. Beliau mengawali dengan menyebutkan nama dan nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalawat wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian Hashim adalah dari Quraisy, kabilah yang paling mulia dari kabilah Arab. Wa Quraisy minal Arab. Wal Arabu dan orang-orang Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Dan orang-orang Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, diawali dengan menyebutkan nasab Nabi alaihi salatu wassalam yang itu adalah nasab yang terbaik. Wa min hikmatillah, di antara hikmah Allah jalla wa ala, tidaklah Allah mengutus nabinya kecuali dari nasab yang terbaik dari kaumnya. Sehingga tidak mungkin manusia akan mencela dari sisi nasab. Pernahkah antum mendengar ada orang yang mencela nasab Nabi ila yaumina hadza sampai hari ini? Tidak ada. Subhanallah. Hatta al-Yahud wa an-Nasara. Sampai pun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mungkin dan tidak berani dan tidak bisa mencela Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi nasabnya. Karena kalau mereka mencela nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja mencela nasab nabi mereka, Nabi Isa, Nabi Musa. Karena semuanya ya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan yang kita dapatkan, orang-orang Yahudi mengaku kami ini bersama Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Yahudi. Orang-orang Nasrani juga mengatakan kami bersama dengan Ibrahim. Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah bantah dalam Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pura Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang muslim dan jauh dari asyirk billah azza wajal, wa ma kana minal musyrikin. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani mengakui nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengerti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah min dzurriyyati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak ada satupun yang mencela nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Mencela dari sisi-sisi lain yang itu pun mereka bingung sendiri. Dulu orang-orang Quraisy ketika kumpul mau mencela Nabi bingung. Mau dikatakan majnun. Nyatanya tidak, tapi ya mereka katakan. Mau dikatakan kadzab, ya. Kadzab, nyatanya mereka mengakui Nabi alaihi salatu wasallam shadiq. Bahkan tidak pernah berdusta sekalipun. Tapi ya mereka akhirnya katakan Nabi kadzab. Dalam keadaan mereka tidak meyakini itu. Yang mereka anggap paling pas adalah sahir, menyihir. Ya. Orang berbalik, ya. Yang tadinya ya bersama dengan nenek moyang ya, kemudian tidak. Intinya celaan-celaan mereka itu tidak ada satupun yang benar. Walhamdulillah, ini diantara bukti kenabian Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza min nikmatillah alaina wa ala nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini tentang nama dan nasab beliau. Walahu minal umri salasun wasittuna sanah. Umur beliau 63 tahun. Minha arba'una qablan nubuwah. Di antara umur beliau itu 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Naam. Wa salasun wa isruna nabiyan wa rasula. 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Naam. Dan waktu 23 tahun bukan waktu yang lama, ikhwatil kiram. Cepat. Kita sendiri merasakan waktu itu demikian cepat. Kayaknya baru kemarin kita masih anak-anak, tahu-tahu balik. Baru kemarin kayaknya ribut-ribut, kamu sudah balik atau belum? Sekarang sudah ya tua, sudah punya anak banyak, mungkin sudah punya cucu. Waktu yang demikian cepat, tidak lama. Namun 23 tahun itu ya Allah berkahi. Jadi yang menjadi patokan adalah barokah. Sedikit umat Nabi alaihi salatu wasallam umurnya, namun diberkahi oleh Allah jalla wa ala. Nabi sendiri dibandingkan dengan umur nabi-nabi sebelumnya, umat beliau paling pendek umurnya, tapi diberkahi. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Beliau mengatakan selanjutnya, nubbi'a biiqra wa ursila bil muddatsir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Wa ursila dan diutus dengan surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ada perintah untuk memberikan peringatan. Dengan adanya perintah untuk menyampaikan peringatan, maka jadilah beliau menjadi rasul. Dan ma'ruf di kalangan para ulama khilaf tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Namun bukan di sini pembahasannya, hanya isyarah tentang perbedaan para nabi dan rasul. Apa bedanya nabi, apa bedanya rasul? Aqwal ahli ilm, ya, pendapat-pendapat dari ahli ilm banyak disebutkan oleh para ulama. Wa baladuhu Makkah. Negeri kelahiran beliau adalah Makkah. Wa hajara ila al-Madinah. Kemudian hijrah ke Madinah. Naam. Ba'athahu Allahu bin nadharah ani syirki wa yad'u ila tauhid. Dan yang paling penting juga untuk kita ketahui, setelah mengetahui nasab beliau, nama beliau, kelahiran beliau, negeri beliau, hijrah beliau, naam, juga yang sangat penting mengerti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau bawa. Inti dari yang beliau bawa, ba'asahullah bin nadharah anis syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid. Dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah jalla wa ala. Naam. Ini nas yang ada pada kitab Salah Satu Usul. Dinukil sedikit oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Tsumma dzakara jumalan ukhra tata'allaqu birrasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau menukilkan beberapa kalimat-kalimat yang lain yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisalatihi dan risalah beliau, wastadalla ala dzalik, dan tidak lupa beliau selalu menyebutkan dalil. Beliau menyebutkan dalil ya masing-masing masalah yang beliau sebutkan. Naam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu diberi sedikit ta'liq, penjelasan oleh Syekh Abdul Muhsin. Ya. Adhan ya? Adhan ya? Nah. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca satu buah hadis, kita tutup dengan hadis ini. wa yadullu li syarafi nasabihi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Muslim fi sahihi. Di antara dalil yang menunjukkan mulianya nasab Nabi alaihi salatu wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihi, di dalam sahihnya, an Wasilah ibn al-Asqa, dari sahabat Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah dari putra-putra atau keturunannya Nabi Ismail. Naam, terserah Allah yang memilih. Dia yang memilih orang menjadi yang terbaik, memilih waktu menjadi waktu yang terbaik, tempat menjadi tempat yang Allah pilih. Terserah Allah jalla wa'ala. Lahu al-hukm walahu al-amr, lahu hikmatun balighah. Naam, dari keturunannya Nabi Ismail Allah memilih Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kinanah memiliki keturunan banyak dan yang Allah pilih adalah Quraisy. Wastafani min Quraisy aw wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Maka dari situ kita bisa melihat bahwasanya beliau adalah pilihan dari pilihan-pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan, antum nanti bisa baca ya, tentang nasab apa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang disepakati dan ada yang mukhtalaf. Ya. Intinya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Kemudian dilanjutkan sampai Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang diperselisihkan, namun ala kulli hal semuanya sepakat bahwasanya apa namanya beliau ini adalah keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ingat ikhwan, kesepakatan itu sebelum Rasul diutus. An-nas ya'rifun. Ya. Semuanya tahu, semuanya mengerti. Ya. Naam, jadi bukan sesuatu yang dicari setelah beliau menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, nasab saya bagaimana sih? Ya. Naam. Orang sudah mengerti nasab beliau. Sebelum beliau lahir, orang tahu nasabnya Abdullah. Maka begitu Nabi Muhammad SAW lahir, mereka mengerti nasabnya Nabi Muhammad SAW. Naam. Min asrafi bal asrafu nasab. Nasab yang terbaik. Dan seterusnya, kita tutup dengan ucapan beliau. Walhasil, yang terakhir. Walhasil intinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, anna kitab al-usul as-salasah. Intinya kitab ini, kitab usul as-salasah, wada'ahu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, mukhtasiran atau mukhtasaran wadihal ibarat, kitab yang mukhtasar, sangat ringkas dan ibaratnya sangat jelas. Dan ini manhaj beliau dalam kitab salah satu usul, ringkas ibaratnya jelas. Mustadillan lima yadkuruhu bil kitabi was sunnah. Setiap yang beliau sebutkan, setiap masalah yang beliau sebutkan, ya, mesti beliau sebutkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Naam. Kemudian ada nasihat dari Syekh Abdul Muhsin, wa huwa min awwali ma yanbaghi an yulaqqinuhu sibyana wa yu'allimuhu al-awam wa yastafidu minhu al-khas wal 'am. Dan kitab ini sudah seharusnya menjadi awal yang kita talqinkan kepada anak-anak, yang kita jadikan sebagai tema untuk kita ajarkan. Kita talqinkan kepada mereka ya, apa itu Islam ya, arkanul iman, arkanul Islam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nanti di alam barzah akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ini yang ditalqinkan. Awwalu ma yanbaghi an yulaqqi an yulaqqan an yulaqqinuhu as-sibyan. Wa yu'allimuhu al-awam, dan seorang mengajarkan kepada awam, seorang dai, ya seorang talibu ilmin, untuk mengajari ini kepada awamun nas, amatun nas. Maka kita juga nasihatkan pada diri kita sendiri dan antum semuanya, annas bihajah ila hadzal ilm. Manusia betul-betul punya hajat dengan ilmu ini. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti, banyak yang lupa. Ya, diingatkan ini. Ini perkara yang sangat penting dan dibutuhkan. Bukan hanya awamun nas, wa yastafidu minhul khas wal am. Semuanya butuh, baik orang-orang khusus atau orang-orang apa? Umum. Naam. Dan di antara yang kita saksikan sendiri, masyarul ikhwah, bagaimana masyayikh kita ya mengajari kitab ini. Dan siapa yang duduk? Yang duduk orang-orang besar, orang-orang tua, dakatirah, para doktor, thalabatul ilmi. Syekh Saleh Fauzan membaca kitab ini. Yang duduk di hadapan beliau dakatirah. Naam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah membacakan ini. Ya, maka hendaknya kita memiliki perhatian khusus terhadap kitab Salasatil Usul, ya dirasatan wa ta'liman, kita sendiri mempelajarinya, memurojaah, melihat masail-masailnya, kemudian kita juga mengajarkannya kepada amatun nas, keumuman manusia. Semoga dengan ini kita semuanya mendapatkan keberkahan, dan semoga kaum muslimin di negeri ini juga mendapatkan kebaikan, barokah minallah jalla wa ala, dan Allah muliakan apa namanya negeri ini, dijadikan sebagai negeri yang penuh dengan barokah. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.